Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jadi kita masuk pada makna hadis yang ke-125. Qala al-ma'na al-ijmali. Makna secara global hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Qala kataba Muawiyah ibnu Abi Sufyan ilal Mughirah ibni Syu'bah. Sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan menulis sebuah surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Wa kana amiruhu 'alal Kufah. Dan Mughirah ini pemimpin atau gubernur di Kufah. Gubernurnya Muawiyah. Aniktubli bi haditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah meminta kepada Mughirah, yakni gubernurnya, untuk menuliskan sebuah hadis yang dia dengar dari Rasul. Tolong tuliskan kepadaku satu hadis yang kau dengar dari Rasul. Fa kataba ilaihil Mughirah radhiyallahu anha atau anhuma bihadal hadis. Kemudian Mughirah bin Syu'bah pun menuruti permintaan Muawiyah, membalas dengan riwayat hadis yang beliau dengar dari Nabi. Alladhi jama'a anwa'a tauhid wa sana'a 'ala Allah. Yang di dalamnya mengumpulkan berbagai macam tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat dan memuji Allah. Wa itsbati tasarruf dan menetapkan sebuah tasarruf, yakni tindakan, wal qahri dan juga ketundukan, biadillah, itu hanyalah di tangan Allah Azza wa Jal. Kamastamala ala hikamin nabawiyatin jalilah. Sebagaimana pula tercangkup dalamnya hikmah-hikmah nabawi yang mulia. Fadzakara al-Mughirah radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da al-firaq min as-salatil maktubah. Kemudian Mughirah pun menyampaikan kepada Muawiyah dalam balasan suratnya bahwasanya Nabi apabila beliau selesai mengerjakan salat fardu yuwahhadallaha atau yuwahhidullaha binafyi kulli ma'budin siwahu. Beliau mentauhidkan Allah dengan meniadakan setiap sesembahan selainnya. Wa yusbitul ibadata lillahi wahdahu, dan menetapkan bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah. Jadi setiap sesembahan dinafikan dan menetapkan satu sesembahan. Li'annahu al-wahidul ladzi laisa lahu syarikun fi mulkihi wa ibadatihi. Karena Allah adalah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan dan ibadah. Wa asma'ihi wa sifatihi, baik dalam nama-nama maupun sifat. Wa anna tadbira kullahu biyadihi, dan seluruh pengaturan pemeliharaan di alam dunia ini semuanya di tangan Allah. Falamani alima ato, tidak ada satupun yang bisa mencegah kalau Allah sudah berkehendak memberi. wala mu'ti lima mana'a, dan tidak ada yang sanggup memberi kalau Allah sudah mencegah. Wala yughni sahibul hadzi wal ghina hadzahu wa ghinahu minhu syai'a. Dan tidak akan berpengaruh pemilik harta benda, orang kaya, terhadap harta bendanya untuk siapapun sedikitpun. Tsumma akhbara al-Mughirah al-Muawiyah radhiyallahu anhuma bi annahu yanha an hadhil hisal ad-damimah. Kemudian Mughirah mengabarkan kepada Muawiyah bahwasanya dia melarang ya perangai-perangai yang tercela ini, yang di bawahnya ya, ukukul umahat wa wa'dil banat wa man'in wahad. Fayanha an lagwil hadis. Beliau juga melarang untuk banyak omong kosong. Ya, obrolan-obrolan yang tidak ada manfaat, omong kosong, enggak ada faedah din wala dunia. Ya, obrolan yang enggak bermanfaat, omong kosong gitu. Wal kalam fi ma la yanfa', berbicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa an idha'atil mal alladhi ja'alahullahu qiyaman linnas. Demikian pula menyia-nyiakan harta yang Allah jadikan harta tersebut sebagai penopang manusia. Fituru qillati la ta'udu bi fa'idatin diniyatin au dunyawiyah. Pada jalan-jalan yang tidak mendapatkan padanya faedah dunia maupun agama. Jadi tidak boleh menyia-nyiakan harta. Baik. Dan hasungan untuk membelanjakan harta dalam perkara yang bermanfaat. Nah, disinilah kita bisa menarik kesimpulan kapan seseorang itu dikatakan boros, seseorang dikatakan menyia-nyiakan harta. Jikalau harta tadi dia belanjakan tidak ada manfaat dunia maupun agama, sedikit banyaknya, baik itu sedikit yang dia belanjakan maupun banyak yang dia belanjakan, maka termasuk pemborosan. Adapun sesuatu yang kembali ada manfaatnya untuk dunia, untuk akhirat kita, walaupun banyak ya, maka itu bukan pemborosan. Sehingga di sini pun kita bisa bersikap kapan kita harus bakhil dengan harta kita, kapan kita tidak boleh bakhil dengan harta kita. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak mengapa kita bakhil. Tidak perlu. Sekaligus untuk pendidikan. Baik. Adapun perkara-perkara yang memang perlu, maka tidak boleh kita bakhil. Baik. Wa an kasratis su'al liman indahu minal mal ma yakfihi. Dan banyak minta-minta bagi orang yang memiliki harta yang cukup. Kalau dia diberikan kecukupan, dibiasakan untuk tidak minta-minta. Bahkan para ulama salaf pun menyatakan kalau seandainya engkau mampu untuk mengambil tali pelana kudamu tanpa engkau merepotkan orang lain, ambil. Nah, karena orang yang paling mulia adalah orang yang tidak membutuhkan manusia, dalam arti tidak banyak meminta mereka. Jika bisa sendiri, lakukan sendiri. Nah, wa kadzalika at-ta'annut wal jidali minal masail al-ilmiyah. Ya, ini ada dua makna. Bisa banyak minta-minta, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, padahal dia tidak dalam kondisi sibuk. Ya, dia nganggur, dia tidak dalam kesibukan atau aktivitas. Ya, dikit-dikit minta tolong, tolong ambilkan, tolong ya, kesini, tolong kesitu, tolong kesini, walaupun lafadznya minta tolong. Yang termasuk yang taib, dibenci dalam agama kita. Bisa ambil sendiri, ambil. Bisa dilakukan sendiri, lakukan. Taib. Demikian juga apa, selain hal ini, ta'anud, keras kepala, dan sering debat dalam perkara-perkara ilmiah. Ta'anud, jidal dalam perkara-perkara ilmiah pun dilarang, apalagi dalam perkara-perkara sepele. Dikit-dikit debat. Ya, gak penting. Nah, kecuali tentunya sesekali dalam rangka untuk mencairkan suasana, ya, nabas. Ini pun dilarang, dibenci dalam agama. Pada perkara ilmiah saja, kalau keras kepala, sering debat, itu dilarang, dibenci. Apalagi dalam perkara-perkara yang tidak penting. Apalagi dalam perkara yang dia tidak punya ilmu. Ya, kenapa diskusi dalam hal ini, debat, dilarang? Karena debat ini akan mendatangkan kedongkolan hati, mendatangkan dendam. Dan kesannya orang yang debat ini tidak pengen menerima argumentasi orang. Pengennya apa yang dia maukan diterima. Ini debat. Jadi kalau debatmu bukan dalam rangka untuk mencari yang hak, tidak usah. Nah, debat itu kesannya, pokoknya saya punya prinsip A, ya, ini yang benar, kamu yang salah. Walaupun argumentasinya kuat. Ini debat yang dilarang. Tapi kalau debat dalam rangka diskusi ilmiah untuk mencari yang benar yang mana kemudian diikuti, ini masru', dibolehkan. Ya, debat kusir. Ya, ini yang bikin apa? Penyakit hati. Dan para ulama menjauhi yang demikian. Mereka pun kalau misalkan debat pada perkara yang diperselisihkan, kemudian ternyata argumentasi mereka menguatkan apa yang mereka pilih dari pendapat itu, ya, dan bahkan secara amalan aplikasinya berbeda, mereka tetap menjaga ukhuwah. Nah, kalau kita saat ini, ya, pendapat gak dipakai aja udah gak mau ta'awun. Ya, contoh misalkan hal-hal sepele, hal bangunan, hal posisi, saya posisinya pokoknya ke kanan, si fulan saya ke kiri, ternyata yang dipilih posisi yang fulan ke kiri, akhirnya dia gak mau ta'awun, saya gak mau, wong saya pilih ke kanan kok, ya, sesempit itu. Nah, ini kalau kita sekarang, maka apa? Menjauhi debat, itu lebih baik. Nah, kama yanha an uquqil ummahat allati yajibu birruhunna wa ikramuhunna lima lahunna minal fadli al-kabir. Demikian pula melarang untuk durhaka kepada para ibu, ummi, ibu, yang mana wajib berbakti dan memuliakan mereka. Orang paling utama di dunia ini, ya, yang paling wajib untuk kita pergauli dengan baik adalah ibu. Ini orang pertama. Wa an hadhihi al-'adati sayyi'ah allati hiya dafnul banat wa hunna hayyatun li su'i dhanni billahi ta'ala wa khasyatal faqri idza syaraknahum fi ta'amihim. Dan juga melarang agama ini dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Contohnya apa? Mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini kalau zaman itu, ya, zaman sekarang mungkin tidak ada. Karena apa? Prasangka buruk terhadap Allah Ta'ala, khawatir fakir apabila mereka ikut makan di meja makan kita. Nanti luas pembahasan perkara ini. Bagaimana kalau KB hukumnya orang mengatur jarak keturunan? Maka para ulama pun menyampaikan masalah kabi, ya, itu ada dua qaul. Yang pertama, jika memaksudkan hal itu untuk mengatur keturunan, la ba'sa. Ya. Adapun jika lo niatnya adalah untuk membatasi keturunan, maka itu haram masuk dalam perkara ini. Kalau wa'dul banat ini mengubur setelah lahir, kalau KB ini membunuh sebelum lahir, gitu. Yang mana pada intinya sama. Jika niatnya untuk membatasi keturunan, maka tidak boleh. Kecuali satu keadaan, ketika sang ibu memiliki ketidakberdayaan karena penyakit atau yang selainnya, dengan riset dokter, kalau dia melahirkan pasti akan mengancam nyawa. Maka diperbolehkan KB dalam rangka untuk menjaga kehidupan ibu, ya, dan untuk melindungi ibu dari sesuatu yang, ya, belum ada, yakni apa, bakal janin. Ini tentang apa, KB. Jadi enggak mutlak boleh, enggak mutlak dilarang. Karena apa sebab masalah ini? Wa hadhihi 'adatun tadullu 'ala qaswati wa suh wa 'adamu thiqati billahi ar-razzaq likafatil makhluqat. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang sifatnya qaswah, menunjukkan keras hati. Orang itu kalau kalbunya keras, wal 'iyadu billah, ya, enggak ada kebaikan dalam kehidupannya. Keras. Ya, kerasnya bukan tegas, ya, beda. Wasyuh, dia menunjukkan sifat kikir, bakhil. Ya. Kikir pun ada beberapa tingkat. Kikir yang ringan adalah kikir untuk orang lain, tetapi tidak untuk dirinya. Kalau untuk dirinya, boros, apapun dibeli. Tapi kalau untuk orang lain, eman-eman. Atasnya kikir, atasnya bakhil ini apa, syuh? Kikir ini tadi, apa? Pengen dinikmati untuk sendiri, eman-eman. Pengen diberikan untuk orang lain juga eman-eman. Ini adab. Orang bakhil itu adab sebenarnya. Baik. Tapi yang jelas kita merujuk ke perkara tadi. Itu penting enggak buat kita? Kita membeli makanan yang sifatnya sehat, sesekali yang memenuhi gizi yang baik, labas. Jangan terlalu bakhil. Kiran kalau sakit saja habis duit, ya, habis, ya, apa istilahnya, celengan, tabungan, ternyata enggak sembuh-sembuh, hanya untuk membeli obat, kadang pun enggak habis diminum. Dan tidak adanya kepercayaan dengan Allah yang Maha memberi rezeki untuk seluruh makhluknya, ini bakhil, man'in. Wa yanha 'an syuh wal bukhli bima 'indahum fi turuqil khair wal khirsu syadid 'ala jam'il mal wa nahamu fi tahsilihi min ayyi tariqin. Melarang dari sifat kikir dan bakhil. Kikir dan bakhil ini sama. Cuma syuh ini lebih tadi lebih mengarah ke pribadi dan orang lain. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka dia termasuk orang-orang yang muflihun. Nah, apalagi kalau dalam hal-hal baik, bima indahu fi turuqil khair, dari apa-apa yang, ya, dia mampu untuk jalan-jalan kebaikan, infak, sedekah, zakat yang wajib-wajib, ya. Sebagaimana zakatul mal itu harus kita keluarkan sebagai bentuk apa? Bentuk pensucian harta kita. Zakat mal itu yang roji adalah dikiaskan dengan nakdain yang paling ringan, yakni perak. Perak itu 595 gram. Itu kalau di total, kalau saat ini mungkin sekitar 10 juta. Ini kalau kita punya tabungan mengendap setahun, maka wajib ditunaikan zakatnya. 10 juta sudah wajib. Taib, keluarkan, jangan bakhil. Wah, iman-iman, misalkan jangan. Bisa jadi zakatmu ini adalah penjaga dari harta hilangnya, dicuri orang, menambah barokahnya. Ya, yang seperti ini apa? Bakhil yang tentunya tingkatan dosanya lebih besar dibanding bakhil untuk dimakan sendiri atau disedekahkan, karena ini perkaranya wajib. Taib, bakhil untuk infak dari infak-infak yang wajib. Contoh suami kepada istrinya infak yang wajib, ya, orang tua kepada putra-putrinya yang wajib-wajib. Taib, dilarang. Atau khirsu asyadid, membabi buta, ya, dalam mengumpulkan harta, ya, gelap mata. Atau apa? An-naham fi tahsilihi. Naham ini kemaruk gitu ya. Terlalu ambisius dalam mengumpulkan harta dari jalan manapun. Pokoknya tidak peduli, yang penting saya kaya, yang penting saya bisa membeli A, saya bisa membeli B. Akhirnya kemaruk, ya, dia ambil harta tadi tanpa pandang bulu, tanpa peduli. Ini juga dilarang. Qala ma yukhadu minal hadith, yang pertama, istihbabu hadad du'ai aqibus sholawatil maktubat. Sudah apa belum ya? Sudah. Loh, kok enggak pada nyatet? Dik. Eh? Sudah belum? Sudah belum ya? Belum, belum. Oh ya, ini kemarin yang ini istihbabul dzikri, sama. Jadi mustahab membaca doa ini setelah sholat. Sama kalimatnya dengan yang pertama. Mana doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkam jadd. Siapa yang dapat? Ben. Cep. Masya Allah, Zain. Farhan. Masya Allah, Zain. La ilaha. Mana suaranya? Enggak kedengaran. Laki-laki mah harus Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dengar enggak? Man. Ntar pulang ke petangan Ustaz Salman. Ustaz Salman, tolong apa minta zikir ba'da sholawat. Apa? Apa? Kram. Apa enggak? Jalan. Anak nyari-nyari antum mana ini orangnya, enggak tadi belakang kira-kira bapak-bapak. Nah, kumpulnya bapak-bapak. Apa enggak? La ilaha illallah wahdahu. Apa lora? Enggak. Nambah san insyaallah. Hafal semua ya? Rehan, Sir. Mal, coba. Kalau Asir percaya, kalau Akmal ini asal. Baik, barakallahu fikum. Rehan apa ya? Nah, yang kedua, istamala hadza du'a ala tauhidillahi wa nafyi syirki asyariki ma'ah. Doa ini mencangkup tauhid dan menafikan syirik. Wa isbatul mulki al-mutlaq, dan menetapkan kekuasaan mutlak bagi Allah. Maksudnya apa kekuasaan mutlak? Ya, semua yang ada di alam dunia ini enggak lepas daripada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah yang berkuasa tunggal. Nah, walhamdul kamil, pujian yang sempurna, wal qudratu tamah, ya, qudrah, kemampuan yang sempurna, lahu subhanahu wa ta'ala, milik Allah subhanahu wa ta'ala, kama anna fihi tawahuduhu bitasarruf wal qahri, sebagaimana padanya ya keesaan Allah dalam hal ya tindakan, tasarruf wal qahri, ya, ketundukan. Wa anna kulla shay'in biyadihi, segala sesuatu itu di tangan Allah Azza wa Jal tanpa terkecuali. Ya, hatta dalam hal kepemimpinan ya. Ini pun Allah Subhanahu wa taala. Yu'til mulka may yasha. Allah memberikan kekuasaan ini pada siapa yang Allah kehendaki. Nah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya, adil, makmur, soleh. Baik. Faqad jama'a atau faqad jumi'a tauhidul ilahiyah war rububiyah wal asma' was sifat. Tauhid uluhiyah itu apa tuh? Ustaz kok lupa ya? Zan, Ukas. Tauhid uluhiyah itu apa sih? Ustaz lupa. Mengesakan Allah dalam peribadahan, masya Allah. Tauhid rububiyah, Zan. Kita juga lupanya. Mengesakan. Enggak lulus dulu. Ini kelas 6 kan? Coret nanti pokoknya. Tauhid rububiyah enggak apa. Mengesakan Allah. Ayo enggak usah. Ayo. Mengisahkan Allah dalam perbuatan. Asma wa sifat ada gak ini? Ada. Allah memiliki gak kedengeran. Apa? Tentu sidik. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama dan sifat. Gampangnya itu, Allah itu namanya 99. Berarti zatnya sebanyak itu bukan? Allah zatnya sendiri, Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri, gitu gimana? Gimana? Oh, enggak tahu. Allah itu banyak apa satu? Kan namanya banyak, masa cuma satu? Kan namanya dua. Nah, baik. Jadi banyaknya nama tidak mengharuskan berbilangnya apa? Zat. Hasilnya namanya kan banyak ya. Banyak kan orang? Ya, di pondok siapa dipanggilnya, di rumah siapa dipanggilnya, entar naik gunung dipanggilnya Jangkung-kung gitu. Ya kan tinggi sendiri kan? Apa berarti kemudian hasil banyak? Enggak kan? Insyaallah hasil paling tinggi kan? Berapa tingginya? Masa 50 mas ini. Nah, maksudnya apa? Nama itu boleh banyak. Satu zat boleh memiliki banyak nama. Ya. Nah, Di sekolah dipanggilnya apa? Di rumah dipanggilnya apa? Terkenalnya apa? Nama lakopnya apa? Kan banyak sekali, bukan berarti kemudian zatnya banyak. Yang ketiga, nahyu anil hisalid damimah lima tashtamilu alaihi min mafasid diniyatin wa duniawiyah. Dilarang ya untuk berperangai dengan perangai-perangai ini, karena di situ banyak sekali kerusakan-kerusakan dunia akhiratnya. Kemudian yang keempat, idza arafal mu'min annallaha huwal mu'ti al mani' ta'allaqa qalbuhu billahi ta'alluqan taman wa sarafa an-nadhar an ghairihi. Seorang mukmin apabila tahu jika Allah lah yang maha memberi dan dialah pula yang maha mencegah, maka hatinya akan terkait dengan sempurna dengan Allah. Jadi dia tidak akan pernah menggantungkan harapannya kepada manusia. Menggantungkan harapan kepada manusia itu kembalinya kecewa. Tapi kalau menggantungkan harapan kepada Allah, ya dia akan mendapatkan apa? Kebaikan-kebaikan. Dan tidak memalingkan pandangannya dari selain Allah. Yang kelima, musara'atus sahabati radhiyallahu anhum ila tanfidhi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Muawiyah radhiyallahu anhu lama balaghahu hadzal du'a'u amara an-nasa bil amali bihi. Bersegera menyambut para sahabat terhadap perintah Allah dan perintah nabi untuk dikerjakan. Ini ciri kenapa para sahabat adalah manusia terbaik setelah mereka para anbiya. Kenapa? Bersegera. Tahu ini sunnah, tahu ini perintah, bersegera. Kenapa? Karena Muawiyah ketika sampai doa ini dari Mu'awiyah, dari siapa? Mughirah, langsung diamalkan dan memerintahkan manusia untuk mengamalkannya. Ini zaman dulu ya. Zaman yang diisi oleh orang-orang yang baik. Yang keenam, fihil amal bil hatti al ma'ruf. Padanya ada faedah melakukan amalan sesuai dengan jalur aturan yang ma'ruf. Ya, semua pun butuh aturan. Air mengalir pun butuh diatur. Kalau enggak maka banjir. Wa huwa mas'alatun ittifaqiyatun fi jamil aqrab. Ya, ini masalah yang disepakati pada seluruh tujuan-tujuan. Jadi misalkan kita punya aturan, misalkan di pondok punya aturan, ya mengikuti aturan pondok tersebut, walaupun di rumah nggak ada aturannya. Ya, masalah yang sudah kita sepakati itu ditaati bersama. Ya, karena orang yang nggak mau diatur itu akan merusak. Nah, contoh apa lagi di jalan raya lampu merah? Taat rambu-rambu. Ini masalah ittifaqiyah. Harus diikuti walaupun itu bukan aturan Allah dan Rasulnya. Karena zaman itu gak ada lampu merah. Jalan-jalan gede belum ada. Adanya cuma onta, keledai. Gak ada yang macet ya. Tapi ketika perkara itu sudah memang diatur dan disepakati, ya harus ditaati. Gak boleh dilanggar. Karena apa? Ini kemaslahatan bersama. Nah, ini juga ada isyarat ke situ. Wa anna Allah lam ya'mur bil amal biha illa liya'mal biha. Karena Allah tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali Allah perintahkan untuk dikerjakan. Kemudian yang ketujuh, qabulu khabaril wahid, menerima kabar tunggal. Ini dalam ilmu mustalah, apabila ada hadis kemudian rawinya cuma satu, yang lain tidak ikut meriwayatkan kecuali dia, maka diterima apabila dia ini orang yang thiqah. Contohnya hadis yang sering kita dengar, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini jalur yang sahihnya cuma satu. Sebagian menyatakan khabar wahid. Cuma kalau khabar wahid ini dia mungkar ya, maka ditolak. Contoh misalkan kita di sini kumpul 20 orang. Ya, kemudian ya, syekhnya menyatakan besok kita ke kiri karena kita akan menuju ke Jawa Timur misalkan. Tiba-tiba yang satu ini ngantuk. Sudah ngantuk, dia tidak punya kekuatan hafalan, sering lupa, keluar dari majelis tiba-tiba, tadi Syekh ngomong apa? Syekh ngomong kita besok ke kanan, padahal yang 19 yang ngomong ke kiri. Nah ini khobar wahid namanya, sama, dia ditolak. Kenapa? Menyelisih yang banyak. Seperti itu. Yang banyak ngomong ke kiri 19 orang, dia sendiri itu ngomong ke kanan. Nah ini diteliti ya. Nanti ada dua versi. Kalau dia memang orangnya deket banget dengan syekhnya, orang kepercayaannya, maka diterima. Tapi kalau dia ya biasa, bukan orang dekat, bukan orang kepercayaan, bukan orang yang sering diberikan kalimat-kalimat rahasia, maka ditolak. Maka di sini akan muncul nanti perselisihan tentang masalah takhrik asobi, menggerakkan jari dalam sholat itu apa hukumnya. Sebagian menyatakan ziyadah thiqah ini tambahan orang yang kuat, jadi diterima, silahkan. Ini pendapat Syekh Albani. Yang lain menyatakan ditolak. Kenapa? Yang di majlis itu tuh banyak orangnya. Yang riwayatin takhrik cuma dia tok, Zaidah ibnu Qudamah. Terus gimana? Ya sudah, ziyadah mungkar. Ini tambahan yang diingkari. Nah, tapi kalau hal ini khobar wahid tadi memang tidak ada yang menyelisihinya, maka diterima. Sebenarnya pembagian seperti ini pembagian yang diciptakan oleh sebagian menyatakan musuh-musuh Islam supaya hadis ini bisa ditolak dan diterima dengan kaedah yang mereka inginkan. Kemudian terakhir an-nahyu an idaatil mal, larangan dari menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta ini bentuknya tadi membelanjakan bisa, ini kita punya barang bagus enggak dijaga. Ya. Dan biasanya ini kalau kita sekolah atau kita mondok itu terkadang terjadi penghambur-hamburan harta ini. Ini punya pulpen hilang, beli lagi, baru kemarin beli hilang, beli lagi besoknya. Ya buku untuk nyatetnya eman-eman kalau disobek-sobek enggak sayang. Bikin pesawat lah, bikin apa. Tapi kalau untuk nulis, eman-eman. Urusannya kecil-kecil banget kalau nulis. Ya, kalau disobek-sobek, bahkan setengah buku-buku pun apa, gak eman. Ini juga termasuk ya, idho'ah, ya, boros. Au infaquhu fi ghairi turuqil masyru'ati. Atau membelanjakan pada jalan-jalan yang tidak disyariatkan. Faqad ja'alallahu al-amwal liqiyam masalihin nas. Wa fi tadbiriha tafwitun litilkan masalih. Allah jadikan harta ini untuk menegakkan kebutuhan manusia, dan boros, menghambur-hamburkan ini menghilangkan maslahat ini. Wa turuqul infaqi thalathun fahunakal infaqul madmum wa huwa badlul mali fil umuril madmumah syar'an sabaun akana qalan aw katsira. Jalan infak itu ada tiga secara umum. Yang pertama apa? Infak yang dicela. Yakni membelanjakan harta pada perkara-perkara yang dicela secara syariat, baik sedikit atau banyak, ya, untuk membantu acara-acara kemaksiatan, untuk membantu acara-acara kebid'ahan, ya, sedikit banyaknya haram. Wal infaq al mahmud huwa badluhu fil khairi wal bir ma lam yafut haqqan akhar ahammu minhu. Infaq yang dipuji, yakni membelanjakannya pada jalan yang baik, ya, yang dengannya tidak sampai menghilangkan hak yang lain yang lebih penting. Silahkan belanjakan, silahkan infakkan, tetapi penuhi dulu yang penting-penting. Ya, apa yang kira-kira menjadi kebutuhanmu, kebutuhan keluargamu yang terdekat, jika sudah masih sisa, ya, maka boleh dibelanjakan. Amma thalith fahuwal infaq fil mubahat. Yang ketiga, infak dalam hal yang sifatnya boleh. Ya, wa maladun nafsi wal mubahah, sifatnya untuk apa istilahnya, memanjakan diri. Makan yang enak misalkan, nabas monggo. Fal jaiz an yunfiqa kullu ala qadri halihi bidun israf. Tapi yang lebih baik atau yang boleh menginfakkan sesuai dengan kemampuanmu pada kondisi yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Jika engkau punya uang 10 ribu, ya beli jajannya jangan yang 20 ribu. Ya. Kalau engkau punya uang 20 ribu, beli jajannya jangan yang 50 ribu. Nah, untuk gaya, biar dibilang orang masa kini misalkan. Nah, tidak boleh. kita diajarkan untuk hidup sederhana, bukan hidup miskin loh ya, hidup sederhana. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Alhamdulillah kita sudah di bulan Syaban dan berapa pekan lagi, 3 pekanan kita sudah masuk di bulan Ramadan. Baik. Untuk taklim nanti nunggu informasi kena Ramadan full kita libur. Barakallahu fikum.